Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، معاشر الحاضرون، رحمني ورحمكم الله، kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Umdatul Ahkam, bab al-qira'atu fi shalah. Ma'asyaral hadirun rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, di mana An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah bagi mereka-mereka lam yaqra' bi fatihatil kitab, yang tidak membaca Al-Fatihah, yang tidak membaca Ummul Quran. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, salatnya tidak sah. Kita telah sebutkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya dengan hadis ini Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis salah, adalah rukun dari rukun-rukun salat. Maka sesuatu yang dikatakan dia adalah rukun tidak boleh untuk dihilangkan amdan, secara sengaja ataupun secara tidak sengaja. Ketika tidak sengaja, dia harus mendatangkan rukun tersebut. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, kita ulangi khilaf yang disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan Al-Fatihah. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah. Beliau rahimahullah berpendapat bahwasannya Al-Fatihah adalah masyru', dibaca dalam salat. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, sah salat seseorang ketika dia tidak membaca Al-Fatihah walaupun mampu untuk membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Abu Hanifah. Membaca Al-Fatihah hukumnya adalah masyru', disyariatkan. Apabila dia tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya tetap sah walaupun orang tersebut mampu untuk membaca Al-Fatihah. Adapun jumhurul ulama, beliau rahimahumullahum ajma'in, mengatakan bahwasannya membaca Al-Fatihah adalah rukun, wajib dalam salat apabila dia mampu. Apabila dia mampu. Kewajiban ini adalah bagi seorang imam dan seorang yang sholat sendirian. Seorang imam dan bagi seorang yang sholat sendirian. Para ulama, jumhurul ulama, bersepakat bahwasannya bagi seorang imam, bagi seorang yang sholat sendirian, wajib dan rukun untuk membaca surat Al-Fatihah. Kemudian khilaf yang kedua di kalangan para ulama dalam permasalahan Al-Fatihah adalah bagi seorang makmum. Khilaf yang kedua pada permasalahan Al-Fatihah adalah bagi seorang makmum. Apakah baginya diwajibkan pula atau bahkan rukun baginya untuk membaca Al-Fatihah? Pendapat yang pertama adalah pendapat mazhabnya Al-Imam Ahmad, yaitu Al-Hanabilah. Mazhab Al-Hanabilah dan juga mazhab Al-Hanafiyah, mereka mengatakan bahwasannya bagi seorang makmum tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah secara mutlak. Secara mutlak. Baik sholat tersebut adalah sholat yang sirriyah maupun sholat yang jahriyah. Adapun dalil telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian pendapat yang kedua adalah mazhab Asy-Syafi'iyah. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan juga para ulama ahlul hadis, mereka mengatakan wajib bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, baik sirriyah, salat yang sirriyah maupun jahriyah, wajib bagi seorang makmum. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah dan ahlul hadis, wajib. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendapat Asy-Syafi'iyah dan ahlul hadis, bagi seorang musalli, bagi seorang yang salat, baik dia seorang imam, orang yang salat sendirian, maupun seorang makmum, pada setiap rakaatnya untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Malik dari kalangan Malikiyah. Pendapat Al-Malikiyah, kata beliau rahimahumullah, wajib bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah pada salat yang sirriyah, salat sirriyah, salat zuhur, asar, kemudian dua rakaat isya yang terakhir, satu rakaat maghrib yang terakhir. Maka kata Malikiyah, wajib bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah ketika sirriyah, dan tidak diwajibkan bagi seorang makmum untuk membaca Al-Fatihah pada salat-salat yang jahriyah. Dan ini adalah riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, dan yang dirajihkan, yang dipilih pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dan selain dari beliau, dari kalangan al-muhaqqiqin, dirajihkan pula oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, dan kata beliau rahimahullah, inilah pendapat yang mencakup seluruh dalil. Mencakup seluruh dalil. Seluruh dalil dimiliki oleh pendapat Al-Malikiyah yang mengatakan bahwasannya dalil hadits An-Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza qira'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah dan diam. Ini pun bisa menjadi dalil bagi pendapat Al-Malikiyah. Ketika salatnya jahriyah, mereka tidak membaca Al-Fatihah. Adapun hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi mereka-mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dibawa pada salat sirriyah. Pada salat jahriyah adalah hadis yang mengatakan bahwasannya qiraatul imam qiraatun lahu, bacaannya seorang imam adalah bacaan seorang makmum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah pendapat Syekh Al-Bassam rahimahumullah. Adapun pendapat Asy-Syafi'iyah, mereka pun memiliki dalil hadis Ubadah bin Shamit yang telah kita baca. Pendapatnya setiap musalli harus membaca Al-Fatihah. Ikhwanul Izza rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa faedah masalah khilaf dalam permasalahan Al-Fatihah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita, yaitu sahabah Al-Jalil Abu Qatadah Al-Ansari mengajarkan kepada kita bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika membaca dalam salat, apakah beliau rahimahullah dalam salat sirriyah membaca secara sir mutlaqan, tidak terdengar sama sekali, atau bagaimana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita, memberitakan kepada kita. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'ataini al-ulayaini min salati adh-dhuhri, bahwasannya dulu Rasul alaihi salatu wassalam ketika melakukan salat zuhur, kata beliau radhiyallahu anhu yaqra'u fi raka'atainil ulayaini min salati dhuhri bi fatihatil kitab wa suratain. Beliau alaihi salatu wassalam pada dua rakaat yang pertama dalam salat az-zuhur membaca surat Al-Fatihah dan surataini, dan dua surat selain Al-Fatihah. Yatulu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah, kata beliau radhiyallahu anhu meneruskan bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam yatulu fil ula, memanjangkan pada salat pada rakaat yang pertama. Wa yuqassiru fit thaniyah, dan meringankan bacaan pada rakaat yang kedua. Yasma'unal ayah ahyanan. Yusmi'unal ayah ahyanan. Mendengarkan, memperdengarkan kepada kami ayat kadang-kadang. Sebagian ayat. Kadang-kadang memperdengarkan kepada kami sebagian ayat, kata beliau radhiyallahu anhu. Wa kana yaqra'u fil 'asri bi fatihatil kitab wa surataini. Begitu pula kata beliau radhiyallahu anhu pada setiap salat asarnya, membaca surat Al-Fatihah dan dua surat, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan dua surat yang lain. Yatulu fil ula wa yuqassiru fit thaniyah, seperti salat zuhur, memanjangkan pada rakaat yang pertama dan meringankan pada rakaat yang kedua. Misalkan pada rakaat pertama membaca Subhanaka rabbikal a'la, yang kedua membaca, rakaat keduanya membaca surat misalkan Al-Fil, lebih ringan dibandingkan yang pertama. Yatulu fil ula wa yuqassiru fit thaniyah, memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama dan meringankan rakaat yang kedua. Apa hikmahnya akan dijelaskan oleh syarih. Wa fir rak'atainil ukhrayaini bi ummil kitab, dan pada rakaat yang kedua terakhir, rakaat dua terakhir, dua rakaat terakhir, dan pada dua rakaat yang terakhir, bi ummil kitab, dengan Al-Fatihah. Wa kana yatulu fi raka'ati al-ula fi salati as-subh wa yuqassiru fi ath-thaniyah. Dan beliau alaihi salatu wassalam dulu memanjangkan bacaannya pada rakaat yang pertama pada salat subuh. Wa yuqassiru fi ath-thaniyah, dan meringankan bacaannya pada rakaat yang kedua pada salat subuh. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang dikabarkan oleh Abu Qutadah Al-Ansari rahimahullah, bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam membedakan antara rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua. Kemudian membedakan antara dua rakaat yang pertama dengan dua rakaat yang terakhir. Dalam hadis ini An-Nabi alaihi salatu wassalam, perbedaan rakaat pertama dengan rakaat kedua yaitu bacaan panjangnya dan pendeknya bacaan. Adapun perbedaan rakaat yang dua, rakaat pertama dengan dua rakaat yang terakhir adalah dengan Al-Fatihah. Ketika dua rakaat yang terakhir membaca hanya Al-Fatihah. Hanya Al-Fatihah. Tidak menambah dengan surat. Kemudian dalam salat As-Subh, amalan An-Nabi alaihi salatu wassalam adalah memanjangkan pada rakaat yang pertama dan meringankan pada rakaat yang terakhir. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, inilah irsyadun Nabi, pelajaran An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat beliau salawatullahi wasalamuhu alaih. Di antara hikmah bagaimana An-Nabi alaihi salatu wassalam memanjangkan rakaat yang pertama dibandingkan rakaat yang kedua dan seterusnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pada rakaat yang pertama, annas, manusia atau al-musallin, orang-orang yang salat, pada keadaan nasyat, pada keadaan mereka itu dalam keadaan semangat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk agar yang terlambat tidak sampai tertinggal rakaat. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah. Ikhwanil Izza rahimani wa rahimakumullah. Di dalamnya terdapat beberapa masalah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah mas'alatul jahr, masalah al-jahr dan israr bil qiraah. Masalah jahr, jahr itu apa? Terdengar. Israr, israr itu tidak terdengar dalam bacaan. Sebagaimana dalam lafaz hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, yusmi'unal ayah ahyanan, dalam salat zuhur dan asar memperdengarkan kepada kami sebagian dari ayat. Maka para ulama mengambil dari lafaz tersebut masalah al-jahr wal israr, masalah jahr dan israr dalam bacaan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, as-sunnah al-jahru fi rak'atay subhi wal maghrib wal isya'i wa fi salatil jumu'ah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sunnah, termasuk dari sunnah, al-jahru fi rak'atay subhi, jahr pada dua rakaat subuh, wal maghrib wal isya, dan pada salat maghrib dan isya, wa fi salatil jumu'ah, dan pada salat jumu'ah, wal israri fi dhuhri wal asri. Wal israru fi dhuhri wal asri, dan sir dalam bacaan pada salat zuhur dan asar, asar, wa thalithatul maghrib, dan rakaat ketiga pada salat maghrib, wa thalithah wa rabi'ah minal isya, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat pada salat isya. Wahada kulluhu bil ijma', kata Al-Imam An-Nawawi. Dan ini semuanya adalah ijma' di kalangan para ulama. Bersepakat. Disunnahkan untuk jahr pada salat subuh, pada dua rakaat maghrib, dua rakaat isya, dan salat jum'ah. Kemudian sir, tidak terdengar bacaannya pada salat zuhur, asar, rakaat ketiga pada salat maghrib, tiga keempat pada salat isya. Ini ijma. Ini ijma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diteruskan oleh al-Imam An-Nawawi, hadhihi hiya sunnah. La tubtilu shalah bi tarkiha. Ini adalah sunnah. Tidak membatalkan salat apabila meninggalkan ini. Bagaimana meninggalkan? Pada salat subuh dia sir. Tidak batal salatnya. Tidak batal salatnya. Begitu pula Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wal jahru fima yujhar fihi sunnatun la tubtilu shalah bitarkihi inda jumhuril ulama. Dan jahr pada salat-salat yang jahriyah adalah perkara yang sunnah. La tubtilu shalah bitarkihi, kata beliau rahimahullah, tidak batal salat orang tersebut ketika meninggalkan perkara tersebut, yaitu jahr pada salat-salat yang jahriyah. Ini menurut jumhurul ulama, kata beliau rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ilmu bagi kita, pengetahuan bagi kita yang kita telah kita ketahui. Apa yang terdapat dalam hadis ini telah kita amalkan. Salat zuhur siriyah, salat asar sir, kita tidak pernah mengamalkan dengan jahr. Begitupun kebaliknya. Tapi kata beliau rahimahullah, ini adalah perkara yang sunnah. La tubtilu shalah bitarkihi, tidak batal salatnya ketika dia meninggalkan perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini masalah. Apa hukumnya? Memang tidak batal. Tapi apa hukum ketika seseorang pada salat jahriyah dia sir? Sholat maghrib dari awal dia tidak memperdengarkan bacaannya. Seperti sholat zuhur. Atau pada sholat isya dia tidak memperdengarkan bacaannya. Begitupun kebaliknya, kebalikannya. Ketika dia sholat zuhur dan sholat asar, dia membaca surat Al-Fatihah dengan jahr. Apa hukum orang tersebut? Baik lupa maupun sengaja. Yang pertama, apabila lupa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama ada yang mengatakan diwajibkan baginya untuk sujud sahwi. Diwajibkan bagi dia untuk sujud sahwi. Ada yang mengatakan wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Adapun yang rajih, sebagian para ulama mengatakan bahwasannya tidak diwajibkan untuk sujud sahwi bagi dia. Tidak diwajibkan baginya untuk sujud sahwi. Pendapat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak diwajibkan untuk dia sujud sahwi adalah pendapat yang datang dari Anas ibnu Malik, dari kalangan tabi'in adalah Al-Qamah dan Al-Aswad. Mereka pernah melakukan amalan ini, walam yasjud lisahu. Pernah terjadi seperti ini dan mereka rahimahumullahum ajma'in tidak melakukan sujud sahwi. Dan ini adalah pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahullah dan dirajihkan oleh para ulama. Yang kedua, apabila sengaja salat zuhur dia memperdengarkan bacaannya, atau salat maghrib dia mengsirkan atau tidak memperdengarkan bacaannya, sengaja. Apabila dia melakukan itu secara istimrar, terus menerus, setiap hari, pada setiap sholatnya dia balik, maka orang tersebut adalah bid'ah. Perkara tersebut adalah bid'ah. Amalan tersebut adalah amalan yang bid'ah. Fahuwa mubtadi'. Dikarenakan ma fa'alahu an-nabi alaihi salatu wassalam, tidak pernah diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kalau terus menerus. Kalau kadang-kadang dia secara sengaja membaca Al-Fatihah dari awal sampai akhir pada salat zuhur keras seperti salat maghrib dan isya, kadang-kadang aja, ini kata para ulama adalah perkara yang makruh. Perkara yang makruh. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya tidak batal. Hukum sholatnya tidak batal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pada sholat zuhur dan asar, memperdengarkan kadang-kadang sebagian ayat, ini adalah sunnah. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita baca dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam memperdengarkan yusmi'unal ayah ahyanan, memperdengarkan kepada kami sebagian dari ayatnya. Ini masuk al-jahr. Masuk al-jahr. Karena adna al-jahr, yang paling ringan disebut al-jahr, adalah kita mendengar bacaan kita sendiri. Kalau sholatnya pakai mik, ya, yang asalnya hanya kedengaran di telinga kita sendiri, pakai mik semuanya jadi dengar. Ini adna al-jahr, paling ringan dikatakan al-jahr. Adapun lebih dari itu adalah ketika yang di belakang kita mendengar, atau seluruh jamaah mendengar. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada salatnya, beliau ketika memperdengarkan suaranya dalam salat, itu yang di dalam masjid dan yang di luar masjid itu semua mendengar bacaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan suaranya Umar bin Khattab keras. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Abu Qatadah bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam memperdengarkan sebagian ayatnya pada salat az-zuhur dan asar, yang asalnya adalah sir. Ini adalah sunnah. Sunnah istihbab. Ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad. Sebagaimana pada hadis yang lain, pada hadis Bara Ibnu Azib, beliau radhiyallahu anhu mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bina az-zuhur فَنَسْمَعْ مِنْهُ الْآيَةِ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانْ وَالذَّارِيَاتِ, kata beliau radhiyallahu anhu. Dulu Nabi alaihi salatu wassalam pada salatnya salat zuhur, kata beliau radhiyallahu anhu, فَنَسْمَعْ مِنْهُ الْآيَةِ, maka kami mendengar dari beliau salawatullahi wasalamuhu alaih, ayat ba'dal ayat, ayat demi ayat, min surati Luqman wadz-Dzariyat, dari surat Luqman dan Adz-Dzariyat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka An-Nabi alaihi salatu wassalam pada salat zuhurnya baca surat Luqman dan Adz-Dzariyat, didengar oleh Bara ibnu Azib. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Musnad. Adapun Abu Hanifah mengatakan makruh untuk memperdengarkan suara ayat pada salat zuhur dan asar, dan ini ma'asyiral muslimin menyelisih hadis, kedua hadis yang telah kita baca. Dan Abu Hanifah mengatakan, kok bisa? Makruh. Kata beliau rahimahullah, ma qasadan Nabi alaihi salatu wassalam ala dzalik. Nabi melakukan ini tidak dikarenakan niat. Bukan niat beliau untuk membaca dan kedengaran oleh orang yang di belakangnya. Ini kata Abu Hanifah. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang sahih, yang rajih adalah pendapat yang pertama. Ahyanan, kadang boleh bagi imam pada salat zuhur dan asarnya untuk memperdengarkan bacaannya. Untuk apa? Untuk, kata Syekh Al-Bassam rahimahullah, mengingatkan orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Kita manusia ma'asyiral muslimin, kita itu lemah, hati kita lemah. Diwajibkan untuk kita tuma'ninah, bahkan khusyuk dalam sholat. Tapi kadang dalam sholatnya, apalagi sirriyah, sholat zuhur misalkan, saat-saatnya ngantuk, atau kita nerawang kemana, pikirannya kemana dalam sholat, ketika kita mendengar sebagian ayat, ingat kita, oh iya, kita lagi sholat. Maka kata beliau rahimahullah, untuk mengingatkan orang-orang yang ghafil, memberi tanbih, peringatan kepada orang-orang yang ghafil dalam sholatnya, lalai dalam sholatnya. Ini hikmah yang disebutkan oleh para ulama pada hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang menyebutkan yusmi'unal ayah ahyanan, memperdengarkan kepada kami sebagian dari ayat-ayatnya. Sampai di sini hafizakumullah, kita akan lanjutkan pada hadis setelahnya pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yardha.